Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alayh, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salaman tasliman katsira. Ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syiar Tauhid dimanapun anda berada, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang berusaha mengikuti jejak beliau sampai yaumul kiamah kelak. Taib. Kita masih di pelajaran yang ke 13. Pelajaran yang ke 13 di bagian yang ke-3 atau bagian jim. Ya, yang punya kitab bisa lihat di halaman 78. Halaman 78. Taib, sekarang di halaman 80. Bagian jim halaman 78, 79. Sekarang kita di halaman ke-80. Kemarin terakhir kita bahas tamrin yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke tamrin yang kedua. Ashir ilal asma'il atiyah bismi isharatin lil ba'id. Dhalika, tilka, ula'ika. Ashir isharatkan ilal asma'il atiyah. Isharatkan ke isim-isim berikut. Ya, isyaratkan bismi isyaratin, bismi isyaratin lil ba'id. Isyaratkan dengan isim isyarah untuk yang ba'id, untuk yang jauh. Ya, kan kita sudah pelajari bahwasanya isim isyarah ada yang lil ba'id, ada juga yang lil qarib. Nah, di sini kita isyaratkan pakai isim isyarah lil ba'id. Ya, untuk yang jauh. Ya, ada tiga isim isyarah lil ba'id, itu ada tiga. Dzalika, tilka dengan ulaika. Ha, kita isyaratkan jadi kata-kata di bawah ini yang pasnya, yang sesuainya itu dengan isim isyarah yang mana? Zalika, tilka atau kaula ulaika. Insyaallah jelas soalnya ya. Taib. Alawal, faddal ikra. Zalika talibun. Naam, zalika talibun. Ya, zalika talibun. Baik, berikutnya. Ulaika tujjarun. Ulaika tujjarun. Ya, ulaika tujjarun. Berikutnya. Ulaika mudarrisat. Ulaika madrasatun. Ulaika mudarrisatun. Naam, ulaika mudarrisatun. Ulaika mudarrisatun. Ulaika mudarrisatun. Berikutnya. Tilka tabibatun jadidatun. Naam, tilka tabibatun jadidatun. Tilka tabibatun jadidatun. Berikutnya. Ulaika ulaika umahatun talibatu. Idofa. Ulaika umahatut talibati. Naam, ulaika umahatut talibati. Ulaika umahatut talibati. Baik, berikutnya. Ulaika aba'ut-tullabi. Naam, ulaika aba'ut-tullabi. Ulaika aba'ut-tullabi. idofa ya. Berikutnya dzalika fallahu. Dzalika fallahun. Dzalika fallahun. Ya, dzalika fallahun. Baik, berikutnya tilka ummu Muhammadin. Naam, tilka ummu Muhammadin. Tilka ummu Muhammadin. Berikutnya dzalika shadiqi. Dzalika shadiqi. Ya, dzalika shadiqi. Berikutnya tilka akhwati. Petikan ulaika akhwati. Ulaika akhwati. Ulaika akhwati. Taib. Nomor 11 ulaika ikhwati. Ulaika ikhwati. Ikhwati. Ya, ulaika ikhwati. Ya, ulaika ikhwati. Taib. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita mengisyaratkan dengan kata isyarat, ini lihat kepada kata yang ingin diisyaratkan. Ya, kata yang ingin diisyaratkan di sini bentuknya apa? Tunggalkah atau kajak? Jamak. Ya, kemudian apakah kata tersebut berbentuk berjenis muannas ataukah berjenis mudzakkar? Nah, ini harus disesuaikan. Tempatkan suatu kata sesuai dengan isim isyara yang sesuai. Jangan sampai keliru. Ya, kata yang muannas kita isyaratkan dengan isim isyara yang mudzakkar atau sebaliknya. Ya, jadi harus disesuaikan. Taib. Sekarang kita masuk ke tamrin yang ketiga. At-tamrin as-salis. Hati jam'al kalimatil atiyah. Datangkan jamak kata-kata berikut. Nah, di sini kan ada kata-kata bentuknya tunggal, mufrad. Nah, kita sebutkan ini kata ini apa jamaknya. Ya. Kata-kata di bawah ini apa jamaknya. Yang pertama ummun. Ummun. Apa jamaknya? Ummahatun. Naam, ummahatun. Ummun, ibu. Ya, ummi, biasanya kalau kita anak kita panggil ibunya ummi, ya ibuku. Itu ketika disandarkan kepada dhamir mutakallim. Ya, anak. Jadi ummi menjadi ummi, ummun menjadi ummi. Ya, ummun menjadi ummi. Ya. Jamaknya ummahatun. Ya, ummahatul mu'minin. Ibu-ibunya kaum mu'minin. Ya, ummahatul mu'minin siapa? Istri Rasulullah. Ya, istri Rasulullah ummahatul mu'minin ya. Taib. Berikutnya abun. Aba'un. Aba'un. Naam. Abun namanya aba'un. Ya. Aba'un. Ya, aba'un. Aba'un. Ya, jamaknya aba'un. Abun. Abi, bapakku. Abuka, abuka, bapakmu. Ya. Naam. Abuhu, bapaknya dia. Abuha, bapaknya dia perempuan. Imra'atun. Imra'atun. Kifta'un. Hah? Kifta'atun. Apa? Imra'atun. Imra'atun. Sudah kita lewati ini. Di pembahasan terakhir bagian ba. Kata-kata yang baru. Nisa'un. Nisa'un ya. Nisa'un. Imra'atun namanya Nisa. Surat An-Nisa. Ya, jamak dari Imra'atun. Nisa para wanita. Ya, Imra'atun satu orang wanita. Imra'atul Aziz, wanitanya Al-Aziz dalam surat Yusuf ya. Nah, Imra'atun ini ketika tidak ada alif lamnya. Ketika ada alif lam maka menjadi Al-Mar'atu. Ya, Al-Mar'atu ya. Baik, berikutnya Ammatun. Ammatun. Ammatun. Ammatun. Apa namanya ammatun? Paman. Kalau paman ammun, kalau pakai tamarbuta berarti bibi. Bibi. Ammatun, bibi. Ya, bibi dari pihak ayah atau ibu? ayah. Bibi dari pihak ayah. Ayah. Ya, ammatun ini bibi dari pihak ayah. Jawabannya apa? Ammatun. Ya, ammatun. Ammatun. Taib. Daifun. Du'ifun. Du'ifun. Du'ifun jawabannya apa? Du'ifun. La. Da'ifun. Kalau du'ifun itu daifun. Tamu. Daifun tamu. Jamaknya du'yuf. Kalau da'ifun, da'ifun lemah ya. Iya. Di'afun. Di'afun ya. Dia. Di'afun. Ya, kalau da'ifun ya di'afun. Kalau da'ifun du'yufun. Ya. Harus dibedakan ya. Tamu dengan lemah, jauh sekali maknanya ya. Kemudian wazirun. Wazirun. Apa maknanya wazirun? Terkenal. Wazir. Wazir. Apa? Menteri. Menteri. Menteri. Jamaknya? Jamaknya wazara. Wuzara'u. Ya, wuzara'u. Ya, wuzara'u. Taib. Ismun. Ismun. Asma'u. Asma ya, asma ya, nama ya, asmaun. Taib. Latihan yang keempat, at-tamrin ar-rabi'. Ya, perhatikan di sini ada kata asdiqa'u, agniya'u, aqwiya'u, atibba'u, ya fuqara'u, zumala'u, wuzara'u, ulama'u. Ya, kata-kata ini asdiqa'u, agniya'u, ya aqwiya'u, atibba'u, fuqara'u, zumala'u, wuzara'u, ulama'u, ini semua adalah kata-kata yang tidak ditanwin, atau dalam istilah bahasa Arabnya apa? Ismul lazila yansarif. Ya, al-ismul lazila la yansarif. Kata-kata yang tidak ditanwin. Ya, kenapa? Karena di sini ada alif ta, alif ta'nis al-mamdu, al-mamdudah. Ya, pada kata-kata ini ada alif ta'nis al-mamdudah. Ada alif, setelahnya ada hamzah di situ. Ha, kata-kata ini masuk dalam kategori kata yang tidak bertanwin karena diakhiri oleh alif ta'nis al-mamdu al-mamdudah. Apa maknanya asdiqa'u? Asdiqa'u, tamu. Asdiqa, jamak dari teman-teman. Sadiqun, jamak dari sadiq. Sadiqun ya asdiqa. Kemudian agniya. Agniya. Goniun. Goniun. Kaya. Kaya. Aqwiya. Aqwiya'u. Kuat. Kuat. Qawiyun. Ya, qawi. Qawiyun. Atibba'u. Atibba'u. Apa mufradnya? Apa? Atibba'u. Dokter? Dokter. Tabibun. Tabibun. Para dokter. Ya, para dokter. Fuqara'u. Fuqara'u. Fakirun. Fakir. Fakir. Orang fakir ya. Fakirun. Zumala'u. Zumala'u. Zamilun. Zamilun. Za. Zamilun. Za. Apa? Tamu, tamu. Bukan. Zamilun. Kan sama dengan sodik. Zamilun. Sama dengan sodik. Mananya bersama dengan sodik? Indah. Sodik. Sodik. Teman. Teman. Kan? Teman. Zamil. Zamilun. Ya. Ya. Kalau zamilun baru. Kalau ja. Za. Ya. Beda. Kalau jim itu makhrajnya di tengah, tengah lidah. Kalau za itu makhrajnya di ujung lidah. Ujung lidah ya. Jamil dengan zamil. Zamilun. Ya. Salah makhraj, salah makna, makanya harus jeli. zamil dengan jamil. Ya, kalau zamil itu teman, kalau jamil itu indah. Taib, wuzara'u tadi apa? Wazir ya. Ya, menteri-menteri. Ulama'u ilmu. Ulama'u jamak dari alim. Alim. Ya, orang-orang yang berilmu. Alim. Alim ulama. Taib. Asma'ul isyarati lil ba'id. Isim-isim isyarah untuk yang jauh. Ya, untuk yang jauh. Terbagi menjadi tiga. Ada tiga ya, kalau kita mau sebutkan itu hakikatnya ada tiga. Zalika, tilka dan ulaika. Zalika, tilka dan ulaika. Zalika untuk mufrad muzakkar. Tilka untuk mufrad muannas. Ya, jamak baik yang mufrad jamak baik yang muzakkar ataupun muannas itu sama. Ulaika. Ya, kita ulang, yang mufrad untuk yang muzakkar zalika, mufrad muannas tilka. Jamak baik yang muzakkar ataupun yang muannas pakai ulaika. Zalika talibun. Ya, zalika talibun. Tilka talibatun. Tilka talibatun. Mufrad satunya muannas, satunya muzakkar. Ketika jamak ulaika tullabun, ulaika talibatun. Ya, sama. Baik yang muzakkar ataupun muannas, yang jamaknya itu sama. Ulaika. Ya, ulaika. Baik. Kemudian yang berikutnya tabel yang di bawahnya, Muhammadun zahaba. Maryamu zahabat. Nah, ini diperhatikan dua bentuk kalimat ini. Muhammadun zahaba dengan Maryamu zahabat. Ya, di sini ada isim, nama orang di sini isim. Muhammad, Maryam. Isim ya. Ya, jadi kata benda, nama orang itu masuk dalam kategori isim. Ya, Muhammadun, Maryamu. Lihat. Setelah isim ada fi'il. Ya, setelah isim setelahnya ada fi'il, kata kerja. Zahaba. Ya, zahabat. Zahaba, zahabat. Ya. Ketika isim ini bentuknya tunggal, hanya satu orang yang disebutkan, kemudian setelahnya ada fi'il, maka fi'il yang datang setelah isim, ya, fi'il yang datang setelah isim itu juga kita datangkan berbentuk tunggal. Ya, Muhammadun zahaba, Muhammad pergi. Nah, di sini zahaba bentuknya tunggal untuk satu orang, karena sebelumnya isimnya juga tunggal satu orang. Nah, di sini ini untuk yang muzakkar. Adapun untuk muannas, Maryamu zahabat. Nah, di sini pakai zahabat tunggal juga, cuman karena Maryam sebelumnya yang disebutkan muannas, maka fiilnya kita kasih ta'anis. Ya, fiilnya kita kasih ta'anis. Ya, karena sebelumnya muannas. Nah, taib, ini ketika kata atau isim yang disebutkan sebelumnya bentuknya tunggal. Ya, berbeda ketika isim yang disebutkan sebelumnya itu banyak, ada banyak orang. Ketika banyak orang yang disebutkan sebelumnya, ya, jamak 3 ke atas, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka fi'il yang datang setelahnya itu kita datangkan berbentuk jamak pula. Ya, berbentuk jamak pula. Contohnya Muhammadun wa Hamidun wa Aliun, 3 orang. Muhammad 1, Hamid 2, Ali 3. Berarti jamak. Maka fi'ilnya datang berbentuk jamak pula. Ya, zahabu, Muhammadun wa Hamidun wa Aliun dhahabu. Ya Muhammad, Hamid dan Ali pergi. Ya Muhammad, Hamid dan Ali pergi jamak. Ya dhahabu. Kenapa? Karena sebelumnya katanya jamak. Jelas ya? Nah, ini ketika kata atau isim yang disebutkan sebelumnya itu muzakkar. Karena muzakkar dengan muannas itu ketika fiilnya jamak berbeda. Ya, ketika fiilnya berbentuk jamak itu berbeda bentuknya. Di sini ketika bentuknya muzakkar pakai dhahabu. Ya Muhammadun wa Hamidun wa Ali wa Aliun. Ini kata-kata yang berbentuk muzakkar. Maka fiilnya kita datangkan juga berbentuk muzakkar. Dhahabu jamak muzakkar. Nah, ketika kata-kata yang disebutkan itu muannas, Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu. Ya, jamak kan? Tiga orang. Berarti fiilnya juga kita datangkan berbentuk jamak. Cuman di sini karena isim atau kata sebelumnya itu datang berbentuk muannas, maka fiil yang datang juga kita jadikan berbentuk muannas. Dhahabna. Ya, dhahabna ini merupakan bentuk muannas jamak dari fiil dhahaba. Ya, dhahabna. Ya, Maryam wa Aminah wa Fatimah dhahabna, mereka pergi. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun dhahabu, mereka pergi. Jadi ini yang harus difahami ya. Ketika kata isim sebelumnya mufrad, ya, maka fiilnya kita datangkan berbentuk mufrad pula. Cuman dilihat isim sebelumnya, kata sebelumnya itu bentuknya muzakkar atau muannas. Kalau muannas mufrad berarti pakai dhahabat. Kalau muzakkar mufrad berarti pakai dhahaba. Nah, tetapi kalau jama, kata yang sebelumnya isimnya itu disebutkan berbentuk jama banyak orang, maka fiilnya kita datangkan juga berbentuk jamak. Untuk yang muzakkar pakai zahabu. Ya, zahabu. Tapi kalau muannas jamak berarti pakai zahab, zahabuna. Di sini enggak dibahas dua orang ya. Ya, di sini enggak dibahas dua orang. Enggak tahu kenapa di sini beliau yang bahas di sini, kalau antum perhatikan, beliau enggak sebut musanna, cuman mufrad dengan jamak. Kalau antum periksa, ya di sini beliau sebutkan mufrad dengan jama. Ya kalau dua orang bagaimana? Contohnya Muhammadun wa Hamidun, maka dhahaba. Ya, dhahaba. Kalau Maryam wa Aminah berarti dhahabata. Ya, dhahabata. Di sini enggak disebutkan oleh beliau musannif ya. Beliau cuma sebutkan mufrad dengan jama. Taib. Ya, mungkin apa namanya? Beliau ingin fokus untuk menjelaskan kata yang mufrad dengan jama saja, makanya beliau enggak singgung musanna. Ya. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Da'ifun dibaca? Da'ifun. Da'ifatun. Da'ifatun. Ya, da'ifun untuk yang muzakkar. Da'ifatun untuk yang manas. Jamaknya di'afun. Ya, jamaknya di'afun. Ya, da'ifun, da'ifatun, jamaknya di'afun. Sama jamaknya ya. Ummun. Jamaknya ummahatun. Ya, ummahatun. Qawiyun, kuat. Jamaknya aqwiya'u. Ya, aqwiya'u. Abun, bapak. Jamaknya aba'un. Ya, aba'un. Alimun. Alim. Ya, orang yang alim, berilmu. Ya, jamaknya ulama. Ya, ulama'u. Tayyib. Selesai dari pelajaran yang ke-13. Alhamdulillah kita selesai dari pelajaran yang ke-13. Ya. Ya, jadi di sini yang kita pelajari di pelajaran yang ke-13 di sini, ini lumayan banyak. Ini mungkin termasuk apa namanya pelajaran yang paling banyak disebutkan di jilid yang pertama. Makanya dibagi tiga, A, Ba, dan Jim. Ya, A, Ba, dan Jim. Ya, A itu beliau membahas tentang yang muzakkar, Ba beliau bahas tentang yang muannas, Jim ya beliau bahas tentang yang apa namanya campuran muzakkar dan muannas. Ya, taib. Sesuatu yang harus kita mungkin perhatikan di sini, namanya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ini kan ini merupakan salah satu dari cabang ilmu. Ya, bahasa Arab ini merupakan salah satu dari cabang ilmu agama. Ya, ilmu alat untuk bisa memahami kitab dan sunnah. Ya, ketika seseorang bisa memahami bahasa Arab, maka dengannya bisa membantu dia untuk lebih memahami lagi Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan pedoman setiap Muslim dan Muslimah. Ya, hidup kita itu harus ya dituntunkan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mempelajari bahasa Arab ini sangat penting. Ya, kemudian di dalam mempelajari bahasa Arab, ya sebagaimana ilmu-ilmu yang lainnya, sebagaimana kita belajar ilmu-ilmu yang lainnya, ya butuh untuk mencari sebab-sebab, ya sebab-sebab yang dengannya kita bisa memahami ilmu tersebut. Ya, sebagaimana kita belajar ilmu akidah, kita belajar ilmu fikih, kita belajar ilmu mustalah, ya, atau ilmu-ilmu yang lainnya, tentu kita harus mencari sebab-sebab yang dengannya kita bisa meraih ilmu tersebut. Ya, begitu pula mempelajari bahasa Arab, tentu kita harus mencari sebab-sebab, ya, agar kita bisa memahami ilmu ini. Terkadang kita sudah belajar lama, ya bertahun-tahun, tapi kita belum paham-paham. Mungkin kita kurang bersungguh-sungguh dalam mencari sebab. Ya, dan ketahuilah bahwasanya sebab ya yang paling penting untuk kita perhatikan di sini dalam mempelajari setiap ilmu adalah apa? Adalah dengan takwa. Ya, dengan takwa ini merupakan sebab, ya dengannya kita Allah bukakan pintu ilmu. Ya, ilmu apapun itu. Ya, ilmu akidah, ilmu bahasa, ya, maupun ilmu yang lainnya. Ya, ini dengan takwa. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya, bertakwalah kepada Allah, niscaya dengan takwa tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kalian. Lihat, wa yu'allimukumullah. Dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu ilmu. Ya. Makanya apa? Pernah Imam Syafi'i, ya, beliau mengadu kepada guru beliau, Waqi' Ibnu Jarrah. Ya, Imam Syafi'i, Imam Waqi' itu terkenal. Ya. Kata Imam Ahmad, hafalan kita itu harus kita apa namanya? Harus kita latih. Tapi berbeda dengan Waqi'. Ya, Waqi' itu hafalannya itu memang sudah memang di kepalanya memang. Dari asalnya memang dia sudah kuat hafalannya. Ya, dari lahirnya seperti itu ya. Kata Imam Ahmad seperti itu. Imam Waqi'. Nah, Imam Syafi'i pernah mengadu kepada Imam Waqi'. Ya. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Ya, aku mengadu kepada Imam Waqi', guruku, tentang jeleknya hafalan. Lihat ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang seperti itu. Ya. Padahal apa? Imam mazhab yang empat, imam yang luar biasa ya. Beliau sempat mengadu kepada guru beliau. Ya. Ya, sakautu ila waqi' su'a hifz. Aku mengadu kepada waqi' tentang buruknya hafalan. Lalu apa kata Imam Waqi'? Apa kata Imam Syafi'i? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya, beliau membimbing aku untuk apa? Meninggalkan al-ma'asi. Wa akhbaroni bi anna al-'ilma nurun. Dan beliau khabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdali asi. Dan cahaya Allah itu tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli maksiat. Kalau pelaku maksiat, otomatis apa? Dia menanggalkan nilai-nilai ketakwaan. Karena hakikat takwa apa? Hakikat takwa itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itu hakikat takwa. Ya, sebagaimana perkataan salaf di antara ulama. Ya, salaf ada yang mendefinisikan takwa, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu 'adzaballah. Ya, engkau mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, engkau harapkan dengannya pahala di sisi Allah. Dan engkau tinggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, ya, karena engkau takut kepada azab Allah. Ya, itu takwa, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Ya, sebagaimana takwa ini merupakan sebab-sebab datangnya rezeki bagi seorang, ya, begitu pula takwa ini merupakan sebab dimudahkannya seorang diberikan rezeki berupa al-ilmu. Ya, sebagaimana seorang yang bertakwa akan dimudahkan rezekinya, ya, begitu pula seorang yang bertakwa akan dimudahkan jalannya untuk apa? Memahami ilmu. Ya, Allah Ta'ala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian al-furqan. Ya. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian al-furqan. Dijelaskan oleh ulama ahli tafsir makna al-furqan di sini, ya, banyak. Ya, dengan takwa bisa Allah tambahkan ilmu. Ziyadatul ilm. Dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk kuat hafalannya, ziyadatul hifz. Ya, ziyadatul ilm wa ziyadatul hifz. Ya, diberikan tambahan kuatnya hafalan. Ini apa? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi takwa ini padanya terdapat banyak sekali keistimewaan. Padanya terdapat banyak sekali keutamaan. Dan diantara keutamaan yang paling utama dari takwa adalah apa? Dibukakannya pintu ilmu bagi seseorang. Ya. Jadi siapa saja kita, ya, yang ingin memahami ilmu apapun itu, ya, ilmu akidah, ilmu fikih atau ilmu yang lainnya, ya, ilmu bahasa, ya, yang ia harus kedepankan adalah apa? At-taqwa. Taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ilmu ini merupakan rezeki. Ya, ilmu ini merupakan rezeki yang Allah berikan kepada siapa yang ia kendaki. Ya, oleh karenanya apa? Jika kalian ingin mendapatkan rezeki berupa ilmu yang bermanfaat, maka takwa. Ya, jalankan perintah-perintah Allah dan tinggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Ya, karena itu hakikat dari ketakwaan. Nah, cukup kayaknya, ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pelajaran yang ke-13. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita lanjut ke pelajaran yang ke-14. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.